Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mau bertanya. Saya pernah membaca buku, katanya jika seorang suami soleh, masuk surga akan diberikan dua bidadari. Namun bagaimana keadaan istrinya yang soleha jika masuk surga? Apakah akan bersanding juga dengan suaminya? Dan apakah boleh istrinya yang soleha hanya dia seorang yang mendampingi suaminya, tidak perlu ada bidadari lagi? Atas jawabannya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Ini pertanyaan seperti ini, barakallahu fiikum, biasanya dari rasa cemburu. Ya, ini wajar saja wanita cemburu, demikian pula laki-laki ketika mendengar begini dan begitu di surga. Maka kita sampaikan dulu sebelum kita jawab, bahwa nanti di surga sudah dicabut rasa cemburu. Jadi jangan dibayangkan seperti kalian di dunia. Jangan dibayangkan seperti ketika di dunia. Sudah dicabut rasa cemburu. Sudah dicabut pula al-ghil. Al-ghil itu kedengkian, hasad, dan sebagainya. Ini sehingga keadaannya sangat lain. Maka ketika ada pertanyaan, apakah betul suami akan mendapatkan dua bidadari? Bahkan bukan cuma dua, 70 bidadari. Atau kurang atau lebih diriwayatkan, disebutkan dengan angka 70. Tetapi seorang wanita yang salihah atau istri yang salihah akan mendampinginya dalam keadaan lebih cantik dari bidadari, dan akan memimpin mereka, memimpin para bidadari dengan tidak ada rasa cemburu. Ini barakallahu fikum yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam jannah, sungguh sangat berbeda dengan keadaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan yang paling nikmat, yang paling tingginya, yang paling istimewanya, yang dirasakan oleh kedua belah pihak, laki-laki maupun wanita. Sehingga jangan dibayangkan pula seperti di dunia. Ketika nanti ada wildan, wildan itu seperti pemuda-pemuda yang ganteng menjadi pelayan-pelayan yang bercahaya wajahnya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti lu'lu', seperti mutiara-mutiara yang berterbang atau yang berjalan, mutiara-mutiara yang bersinar, ini semua barakallahu fikum di dalam jannah, yang tidak bisa kita samakan ketika di dunia yang masih ada rasa cemburu, ada rasa begini, ada rasa begitu. Ketika di jannah, dalam surga, akan dicabut rasa cemburu. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, pertanyaan di luar materi. Mohon nasihatnya Ustaz, untuk akhwat yang menunda menikah karena merasa tidak percaya diri, karena kekurangan yang ada pada dirinya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Wa iyakum jazakumullahu khaira. Seorang wanita yang memiliki kekurangan pada dirinya, atau merasa diri memiliki kekurangan, enggak percaya diri dan sebagainya, kewajiban dia cuma satu, jangan dilanggar. Apa itu kewajibannya? Jangan menolak orang yang melamar. Jangan menolak ketika ada orang yang menikahi. Itu saja. Kalau mau ditambah satu lagi, jujur, saya memiliki kekurangan. Kalau kau mau, ahlun wasahlan. Artinya, kekurangan tersebut, sampaikan, saya punya kekurangan. Kalau kamu tetap menikahi saya, siap. Artinya apa? Kesalahan seorang wanita adalah ketika dia menolak. Menolak untuk dilamar atau menolak untuk dinadar, menolak untuk dinikahi, maka itulah kesalahannya. Tetapi kalau dia dalam keadaan tidak berupaya, dalam tanda petik tidak berupaya itu artinya berupaya yang halal tentunya, dengan menanyakan, mencari siapa yang akan mau dengan dirinya. Dia tidak, dia pasif saja. Itu tidak salah bagi wanita. Mengapa? Karena wanita itu yang dilamar, bukan yang melamar. Sehingga kalau dia terus diam, pasif sampai tidak ada yang menikahinya, itu dia tidak salah. Kapan dia salah? Ketika dia menolak orang yang akan melamar, menolak orang yang akan nadar sebagainya. Sehingga jangan ditolak. Silahkan dan kemudian engkau katakan ini kekurangan saya. Mudah-mudahan ada calon suami yang bisa mengimbangi kekuranganmu. Alhamdulillah. Sehingga dia mendapatkan jodoh yang pas, yang masing-masing bisa melengkapi kekurangan satu sama lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Bismillah, saya mau tanya, apakah diperbolehkan untuk menutupi aib bayi yang terlahir karena perzinahan itu diberikan kepada orang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, la tazini. Pertama, jangan berzina. Pertama, jangan menjalani, jangan membuka pintu-pintu yang mengarah pada zina. Tetapi kalau sudah qadarullah wa masya'a fa'al, kemudian dia sudah bertaubat dan sebagainya, cara menutupi aibnya bukan dengan memberikan tanggung jawab pada orang lain. Bukan dengan memberikan tanggung jawab anak tadi kepada orang lain. Kalau dia ingin menutup aibnya, apa yang dijadikan sebagai hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berzina yang belum menikah, ini belum muhsan, adalah dicabut dan taghribu 'am. Taghribu 'am maknanya adalah dipisahkan, diasingkan selama satu tahun. Maka kalau memang tidak ditegakkan hukum tersebut di negerinya, maka paling tidak dia bisa mengasingkan dirinya jauh dari orang yang pernah menzinainya, terpisah daripadanya. Sehingga barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan itu akan tertutupi aibmu. Mudah-mudahan biidznillah ta'ala, tetapi engkau tidak melepaskan tanggung jawab, yaitu untuk memelihara anakmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang ingin menikah lagi karena istri kurang bisa memasak, sedangkan soal pendidikan agama kepada anak istri dia masa bodoh. Masa bodoh? Artinya tidak ngurus gitu? Iya, kurang peduli. Nikah adalah mas'uliyah. Itu jawaban pertama. Bahwa pernikahan itu adalah tanggung jawab, bukan hanya bersenang-senang. Pernikahan itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sehingga tidak heran kalau Nabi SAW menyatakan khairukum aktsarukum nisaan, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya, dan aku adalah yang paling banyak istrinya di antara kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga berkata seperti itu. Seorang yang istrinya dua lebih baik daripada yang istrinya satu. Yang istrinya tiga lebih baik daripada yang istrinya dua. Dan yang istrinya empat lebih baik daripada yang istrinya tiga. Lebih banyak lebih baik. Mengapa? Mas'uliyah, tanggung jawab. Bisa dibayangkan seorang laki-laki yang memberikan penghidupan pada empat istri, mendidik mereka, mendidik anak-anaknya, menjaga dan seterusnya, tentunya lebih utama karena dia memelihara sekian banyak wanita. Dan dalam keadaan dia bertanggung jawab untuk mendidiknya, menjaganya dan seterusnya, tentunya itu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kebaikan yang satu dengan kebaikan yang empat, tentunya lebih banyak yang empat. Tetapi barakallahu fikum, kalau tidak memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, maka berarti dia bukan menambah sesuatu kebaikan, tapi justru dia akan menambah sesuatu kejelekan, dosa, ketika dia mengabaikan dan melalaikan istri dan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Seperti beberapa orang yang nikah di sana, nikah di sini, kemudian ditinggal begitu saja. Itu tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Allah akan berkata, dan Allah sudah berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya, karena seorang yang memiliki atau yang melakukan tanggung jawab yang besar lebih banyak, tentunya lebih banyak pahalanya. Barakallahu fikum. Maka Allah katakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, Kalau kalian khawatir kalian tidak sanggup untuk bersikap adil, maka satu sajalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apa hukum istri yang dalam masa iddah namun istri dinadar oleh laki-laki lain? Dinadar ini perintah dari bapaknya. Dalam masalah iddah ditinggal mati atau cerai? Ada keterangannya enggak? Tidak ada, Ustaz. Terus? Dinadar ini perintah dari bapaknya istri, dan istri pun ridho saat dinadar, padahal si suami ada niatan untuk rujuk. Oh, berarti dicerai? Dicerai, Ustaz, ya. Tapi ditolak oleh orang tuanya istri. Saat itu istri tinggal di rumah orang tuanya. Padahal orang tuanya istri paham akan agama. Apakah nasihat dan solusinya bagi suami yang ingin rujuk kembali dengan kondisi seperti ini, Ustaz? Semoga Allah memberikan limpahan barokah kepada antum sekeluarga. Amin. Amin wa iyyakum. Wa fiikum barakallah. Sesungguhnya secara hukum syariat, seorang wanita yang dicerai dan masih di dalam masa iddah tidak boleh dinadhar, tidak boleh dilamar, tidak boleh secara terang-terangan, tidak boleh pula secara isyarat. Isyarat itu dibisikkan kepadanya nanti, atau diberi SMS, atau kalau zaman sekarang kan begitu, bahwa nanti kalau engkau sudah keluar dari masa iddah, saya akan melamar. Itu gak boleh. Walaupun cuma isyarat, aku tunggu selesainya masa iddahmu, gitu aja. Itu gak boleh. Mengapa? Dia masih hak suaminya. Talak satu dan talak dua. Kecuali kalau talak tiga. Atau kecuali kalau karena ditinggal mati. Maka kemungkinan untuk kembali pada suaminya tidak ada. Ditinggal mati, ya tidak mungkin suaminya hidup lagi. Demikian pula kalau dicerai talak tiga, tidak mungkin suaminya rujuk lagi. Maka itu pun masih tidak boleh dilamar di masa iddah. Tetapi masih boleh isyarat. Isyarat itu artinya mengatakan, nanti kalau engkau sudah selesai masa iddahmu, beritahu aku. Itu isyarat bahwa aku akan memintamu, akan melamarmu. Atau dengan bahasa, aku tunggu selesainya masa iddahmu, begitu. Itu isyarat-isyarat seperti itu boleh, karena sudah tidak mungkin kembali pada suami. Tetapi kalau masih talak satu, talak dua, haram. Bahkan bisa kita katakan orang yang melamarnya atau menadornya adalah perusak. Maaf kalau saya terlalu keras. Mengapa perusak? Karena kemungkinan rujuk mereka akan rusak, dirusak oleh pihak ketiga. Sudah dinador seperti itu. Kalau seorang itu masih talak pertama, diharapkan untuk rujuk. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan wasulhu khair. Sulhu khair itu kalau mau rujuk kembali, mau islah kembali, mau baikan lagi, itu lebih bagus, kata Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah masuk pihak ketiga, akan bertambah rusak, bertambah jauh. Apalagi masih dalam keadaan belum dicerai, sudah berkata ku tunggu jandamu, lebih parah lagi. Itu lebih ngerusak lagi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik sehingga dimudahkan untuk bisa rujuk kembali dalam keadaan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afan mau tanya seputar akad nikah. Anda menyaksikan satu akad di pernikahan antara seorang laki-laki beristri dan seorang perempuan janda atau istri yang kedua. Pada saat itu wali dari si perempuan atau janda ini tidak menghadirkan walinya. Setelah ditanya oleh penghulunya dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa tidak ada walinya, di mana tinggalnya, sakitkah, bisakah ditelepon? Dengan sederet pertanyaan itu si perempuan atau janda ini menjawab bahwa pamannya atau walinya sering sakit-sakitan. Dan pada saat akan menikah, si janda tersebut tidak mengabarkan ke walinya bahwa dirinya akan menikah. Sehingga walinya diwakilkan oleh seseorang yang hadir yang berada pada acara tersebut. Dan setelah terjadi ijab dan kabul, pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh penghulu dan saksi-saksi. Pertanyaannya, apakah akad nikah tersebut sah? Atau sudahkah sesuai dengan sunnah dan syariat? Mohon pencerahannya, Ustaz. Nah, Wallahu ta'ala alam, setahu saya bahwa itu adalah suatu yang tidak sah, karena disebutkan dalam hadis yang sahih, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Enggak ada pernikahan tanpa wali, enggak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Paling sedikit dua saksi. Lebih banyak lebih bagus. Maka yang namanya nikah harus dengan wali, walaupun janda. Mungkin ada yang atau kebanyakan orang salah paham, dikira janda bisa menikahkan dirinya. Padahal yang benar, janda boleh memilih apa yang dimaukan oleh dirinya. Bukan menikahkan dirinya, tapi boleh memilih sendiri. Berbeda dengan perawan yang dinikahkan oleh orang tuanya. Tetapi kalau janda, dia berhak untuk memilih, saya ingin nikah dengan si fulan. Maka kalau orang tuanya tidak mau menikahkannya, dia akan cari pamannya. Kalau gak ada pamannya, kakaknya. Kalau gak ada kakaknya, begitu. Artinya tetap harus dengan wali. Kalau tidak bisa yang di atas, ubuah, bapaknya, ya mamanya. Kalau gak ada pamannya, kakaknya. Dan begitulah selanjutnya yang namanya wali. Ada bertingkat-tingkat. Kalaupun tingkat pertama gak ada, tingkat kedua gak ada, tingkat ketiga gak ada, tingkat keempat gak ada, sama sekali, masya Allah, sudah sebatang kara, maka walinya adalah wali hakim, tidak sembarang orang. Wali hakim itu artinya wali dari penguasa yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa setempat, barakallahu fikum. Sehingga wallahu ta'ala alam, kejadian tadi, kalau memang tidak ada wali lain, maka wali hakim. Wali hakim artinya dari pemerintah. Tetapi kalau ada, tapi sengaja-sengaja dia tidak mau menghadirkan walinya, maka itu tidak boleh, barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, Ustaz, apakah gugur kewajiban suami untuk menafkahi istrinya yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri? Penghasilan istri digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, adapun penghasilan suami tidak pernah digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan istri terkadang merasa sedih ketika melihat penghasilan suami yang tidak pernah diberikan kepadanya untuk belanja kebutuhan rumah. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk suami dan istri yang demikian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Terus penghasilan suami buat apa? Disimpan. Disimpan atau? Kalau disimpan terus akhirnya ujung-ujungnya buat istri juga sama anak-anak, gak apa-apa. Misalnya untuk beli rumah karena masih kontrak atau sebagainya. Baik, ala kulli hal, yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya adalah suami. Kenapa kok harus istri yang membiayai? Harusnya dibalik. Uang istri simpan oleh istri, jangan diganggu, itu milikmu pribadi. Kamu dan anak-anakmu dibiayai hidupnya oleh suami. Itu yang seharusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Karena apa yang Allah lebihkan mereka di atas yang lain, dan karena apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Jadi yang wajib memberi nafkah adalah suami. Sehingga bukan dibalik, istrinya suruh membiayai diri dan anak-anaknya, kemudian harta suami disimpan atau digunakan untuk pribadi sendiri. Tidak bisa. Yang bertanggung jawab adalah suami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan mau bertanya, bagaimana hukumnya ana jika berhubungan suka melakukan azal karena khawatir dengan perawatan istri ana kepada anak-anak? Nah, al-azal barakallahu fikum pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan para sahabat menyatakan, kunna na'zil wal-Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal dalam keadaan Al-Quran masih turun. Yang jadi masalah, barakallahu fikum, bukan karena tidak mau mendapatkan keturunan, tetapi hanya mengatur keturunan. Mengapa? Karena kalau dia tidak mau menginginkan keturunan atau tidak mau mendapatkan keturunan, maka itu menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata dalam hadis yang sahih, "Tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumil qiyamah." Menikahlah dengan wanita yang peranak dan penyayang. Peranak artinya banyak anaknya dan penyayang. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku nanti yaumil qiyamah. Berarti kita disuruh untuk banyak anak. Tazawwaju al-wadudul walud. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan peranak. Karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti yaumil qiyamah. Sehingga jangan karena menolak keturunan atau tidak menginginkan keturunan, tetapi al-azal barakallahu fikum dilakukan oleh para sahabat karena hajat sesuatu untuk mengatur keturunan jangan terlalu dekat atau bagaimana, dengan lafaz tadi, kunna na'zil wal qur'anu yanzil, kami berazal dalam keadaan Quran masih turun. Tapi pertanyaannya, apa makna kalimat para sahabat ini, Quran masih turun? Maknanya walaupun mereka melakukannya tidak terlihat oleh siapapun, tidak diketahui oleh siapapun, di rumah mereka, di kamar mereka, tetapi bukankah Quran masih turun? Kalau memang dilarang, akan turun ayat kepada nabinya bahwa mereka melakukan begini, sampaikan pada mereka bahwa itu haram. Sebagaimana kasus-kasus yang lain, turun ayat. Walaupun dilakukan di rumah mereka, ternyata turun ayat, di antara kalian ada yang melakukan begini dan begini, bahwa itu adalah haram dan seterusnya. Tetapi azal, mereka melakukannya dalam keadaan Quran masih turun dan tidak ada teguran, tidak dalam Quran, tidak pula dalam sunnah. Ini tidak larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan perlu diketahui yang namanya azal adalah menumpahkan maninya di luar rahim. Ketika jima, dia tumpahkan maninya di luar rahim dengan harapan agar tidak terjadi pembuahan dan tidak menjadi positif atau anak selanjutnya. Itu yang dimaksud. Tetapi sudah kita katakan tadi, bukan dibolehkan karena tidak ingin punya anak, tapi untuk menjarakkan atau untuk mengatur saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan perlu catatan sedikit, yang mirip dengan azal, menumpahkan mani di luar, adalah alat kontrasepsi yang namanya kondom atau yang sejenis itu. Karena fungsinya sama, menumpahkan maninya di luar rahim. Wallahu ta'ala alam bisawab.